Mandi kalu buat mandalian, mandi kalu buat mandalian. Udang disangko tali-tali, udang disangko tali-tali. Mabuah untung jo para sayan, mabuah untung jo para sayan. Patang disangko pagi hari, patang disangko pagi hari. Onde, onde, lah larui sanjo. Denai menyanyi Bye. Sampai.

Terima kasih. bagus.